بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام ربنا جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جمع إن رحمة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى kita akan memasuki pembahasan tentang tafsir ayat-ayat yang telah kita hafalkan dari hari Senin sampai Jumat. Kita telah hafalannya telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu la yarjuna hisaba. Kita akan menyelesaikan insyaallah taala pada program ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan menghafal juz amma. Dan guru-guru kami, masyayikh yang kami baca kepada mereka, mengatakan juz amma tercakup di dalamnya semua hukum-hukum yang berkaitan dengan tajwid, kecuali bacaan-bacaan khusus seperti misalnya al-imala dan juga al-ishmam. Tambah satu lagi, an-naql, bi'sal ismul fusuq. Adapun selainnya, dari ikhfa, idgham, iqlab, idgham mutajanisain, mutaqaribain, semuanya atau hampir semuanya sudah terangkum di dalam juz ammah. Maka barang siapa yang menyelesaikan juz ammah dengan hafalan, maka akan mudah baginya insyaallah taala di dalam membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan tartil, sehingga dengannya dia bisa menunaikan kewajibannya dalam bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Sebagian orang menganggap tidak perlu membaca Al-Quran dengan tajwid, yang penting memahami maknanya. Ini ucapan ini dari satu sisi, sebagian orang mungkin membenarkan. Padahal Al-Quran diturunkan itu dengan beberapa tujuan. Al-Quran diturunkan dengan beberapa tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk dibaca. Tujuan yang lain adalah untuk ditadaburi. Dan tujuan yang lain adalah untuk diamalkan. Semuanya ini terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan, Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, di antara keberkahannya adalah keberkahan pada tilawah, keberkahan pada membaca Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud, "Iqra'ul Quran." Bacalah oleh kalian Al-Quran. "Fa inna likulli harfin hasanah, wal hasanatu bi asyri amdzaliha." Bacalah Al-Quran karena setiap huruf dari Al-Quran memiliki satu pahala, dan satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Jadi kita katakan, sebagian orang, untuk membantah syubhat sebagian orang, mereka mengatakan tidak perlu membaca Al-Quran dengan tartil, karena bukan tujuan Al-Quran diturunkan hanya untuk dibaca. Kita katakan ucapan Al-Quran tujuannya diturunkan bukan untuk dibaca saja, ini keliru. Akan tetapi kita katakan Al-Quran diturunkan untuk beberapa tujuan. Pertama, untuk dibaca, untuk ditadaburi, dan untuk diamalkan. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari ketiga ini, maka dia termasuk madzmum, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala atau dicela oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Seseorang yang tidak memiliki syai'un minal Qur'an, di dalam hatinya, di dalam dirinya tidak terdapat Al-Qur'an. Para ulama menafsirkan syai'un minal Qur'an fi jawfihi, tidak memiliki hafalan di dalam hatinya tentang Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini kal baitil kharib, bagaikan rumah yang mahjur, rumah yang gersang ditinggal oleh penghuninya. Gersang rumah itu. Ini permisalan orang yang tidak memiliki Al-Quran atau tidak memiliki hafalan Al-Quran. Ini sebagian ulama menafsirkannya dengan hafalan. Bagi orang yang hanya membacanya namun tidak mentadaburinya, ini juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani." Di antara mereka ada orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Mereka ini tidak memahami apa yang mereka baca dan apa yang mereka tulis. Mereka ini hanya bisa melantunkan saja ayat-ayat Al-Quran. Di sini Allah menyebutkan hal ini dalam bentuk celaan. Jadi orang yang hanya membacanya saja dan tidak mentadaburinya, ini juga tercela. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an, ataukah di dalam hati mereka terdapat, atau hati-hati mereka telah terkunci? Ini tujuan yang kedua, harus ditadaburi. Tujuan yang ketiga, harus diamalkan. Tujuan yang ketiga, harus diamalkan. Dan ini julul Quran, hampir semua ayat-ayat Al-Quran menunjukkan celaan akan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Maka tidak boleh seorang muslim meninggalkan tiga dari tujuan diturunkannya Al-Quran ini. Pertama, dia wajib untuk mempelajari Al-Quran dari sisi membacanya, agar dia terhindar dari orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, dia wajib mentadaburi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini mentadaburi Al-Quran hal-hal yang wajib, di antaranya apa yang ia baca dalam sholat. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, dia harus mengetahui sebagaimana dia harus mengetahui tauhid. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ad-daruriyatul khams, atau hal-hal yang ma la yas'u fihi al-jahl, permasalahan-permasalahan yang seorang muslim tidak boleh jahil terhadapnya. Misalnya tentang syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, hal-hal yang wajib dalam salat, hal-hal yang disunahkan dalam salat, apa saja yang bisa membatalkan salat. Hal-hal seperti ini seorang muslim tidak boleh jahil terhadapnya. Maka ayuhal ikhwa, barakallahu fikum, mempelajari Al-Quran adalah ilmu yang utama yang hendaknya seorang muslim berusaha untuk menjadikan dirinya selalu memiliki waktu. Dia harus menyempatkan dirinya, bukan mencari-cari sisa-sisa waktu, tapi dia harus menjadikan dari agenda kehidupannya dia memiliki waktu untuk mempelajari Al-Quran, baik itu cara membacanya, mentadaburinya, ataupun dia berusaha untuk bisa mengamalkannya. Dan inilah dalam program LTA, Lembaga Ta'lim Al-Quran, yang diadakan oleh ikhwan yang ada di Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar. Ini merupakan kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka semua dengan kebaikan juga. Harusnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah hari ini kita akan masuk insyaallah ta'ala tafsir tentang surat An-Naba. Surat An-Naba adalah Makkiyah. Surat An-Naba adalah Makkiyah, tergolong ke dalam surah-surah yang turun sebelum hijrah. Jadi surat Makkiyah yang paling rajih definisinya adalah semua surah yang turun sebelum hijrah. Adapun yang turun setelah hijrah, walaupun turun di kota Mekah, maka dia tetap dihukumi madaniyah. Seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini Makkiyah atau madaniyah? Madaniyah. Padahal turunnya sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab, disebutkan al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, seorang Yahudi datang kepada Umar lalu mengatakan, Ya amiral mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, law alayna ma'asyaral Yahudi nazalat, lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Wahai amirul mu'minin, wahai Umar, di dalam kitab kalian, di dalam Al-Quran, terdapat satu ayat yang kalian baca. Kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, maka kami akan jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya. Hari raya yang kami besarkan dan kami agungkan. Apa kata Umar bin Khattab? Ayya ayah. Ayat mana yang kau maksud? Kata orang Yahudi itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kemudian kata Umar, Qad arafna dhalika al-yawma alladhi unzila fih ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, qad alimna al-yawm wal makan alladhi unzila fih. Kami telah mengetahui hari dan tempat diturunkannya ayat itu, yaitu di Arafah ketika Hajjatul Wada', ketika Hajjatul Wada' diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Jumat, hari Arafah. Dan memang sudah menjadi Id bagi kaum muslimin, jadi kaum muslimin tidak perlu lagi menjadikannya sebagai Id. Surah Makkiyah memiliki kekhususan dari surah-surah Madaniyah. Di antara kekhususannya dari sisi lafadznya, itu lafadz-lafadz yang gharibah, lafadz-lafadz yang aneh, yang keras. Jadi subhanallahil azim, bahasa Arab dari sisi intonasinya, dari sisi makhrajnya, itu memiliki makna. Ada lafadz-lafadz yang dia keras, lafadz-lafadz yang keras. Ada lafadz-lafadz yang lembut. Bagaimana cara mengetahui lafadz-lafadz yang keras, lafadz-lafadz yang lembut? Ada namanya sifatul huruf, ada sifat syiddah, dan ada sifat jahar. Sifat jahar itu tertahannya napas. Maksudnya ketika kita mengucapkan hurufnya, napas tidak keluar. Misalnya ab, ab, ini napasnya tidak keluar. Kemudian ada sifat rakhawah atau sifat syiddah. Sifat syiddah ini ketika kita ucapkan, suara juga tidak keluar. dikarenakan napas dan suara yang tidak keluar, maka menimbulkan makhraj yang kuat. Ab, ba. Jadi huruf ba di antara huruf-huruf yang kuat. Di dalam bahasa Arab, seorang penyair, apabila dia ingin menjelaskan tentang perang, maka dia akan menggunakan lafad-lafad yang keras. Apabila dia sedang menjelaskan tentang perang atau pertikaian atau tantangan untuk kabilah yang lain. Kata Al-Mutanabbi, seorang penyair Arab, "As-sayfu asdaqu anba'an minal kutubi fi haddihi al-haddu fi haddihi al-haddu bainal jiddi wal la'ibi." Selalu diakhiri dengan dal dan ba, menunjukkan bahwasanya ini adalah syair yang keras, yang menunjukkan perlawanan. Ini dalam bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dikarenakan orang-orang pada masa Makkiyah, pada masa atau periode Mekah, ini adalah orang-orang munkir yang mengingkari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengingkari hari kebangkitan. Yang mengingkari hari kebangkitan. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Mereka adalah orang-orang di antaranya mengingkari hari-hari kebangkitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada mereka ini, ayat-ayatnya ditujukan kepada para pengingkar. Sehingga lafaz-lafaznya keras. Lafaz-lafaznya keras. Kita akan dapatkan insyaallah taala lafaz-lafaz yang keras biidznillahi taala dalam surat Makkiyah. Kemudian di antara kekhususan surah-surah yang diturunkan pada periode Mekah adalah ayat-ayatnya berkaitan dengan takrirul aqaid, penetapan atau pemantapan akidah. Sangat sedikit yang berkaitan dengan hukum. Sangat sedikit yang berkaitan dengan hukum-hukum. Semuanya kebanyakan untuk takrirul aqidah, untuk penetapan dan pengokohan akidah. Di antaranya nanti kita akan dapatkan tafsir surat Al-Kafirun. Tafsir surat Al-Kafirun. Di sini sangat jelas. Ayat ini disebutkan sebagian mufassirin asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat ini. Suatu ketika orang-orang kufar Quraisy mulai merasakan gerah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya. Iyattakhidhuna illa huzwan ahadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bidhikri rahmanihum kafirun. Dalam ayat lain mereka mengatakan laula an sabarna 'alaiha. Di dalam surat Al-Furqan, laula an sabarna 'alaiha. Kalau seandainya kami tidak bersabar terhadap apa yang dia lakukan. Orang-orang kafirun merasa gerah dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka kepada tauhid. Mereka memberikan penawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, daripada engkau mencela tuhan-tuhan kami, mencela sembahan-sembahan kami, kita damai saja. Kita bikin perjanjian, pada tahun pertama, selama satu tahun penuh, kami akan tinggalkan tuhan-tuhan kami, sembahan-sembahan kami, dan kita hanya menyembah Tuhan wahai Muhammad. Tapi tahun berikutnya gantian, engkau yang ikut menyembah tuhan-tuhan kami. Coba lihat, udah bosan mereka, udah gerah dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau terdiam. Sampai datang Jibril, lalu datang bersama firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau ada qul di sini yang ditujukan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan apa yang kalian dan tidaklah kalian menyembah apa yang saya sembah. Ila akhiril ayat. Coba lihat di sini kuatnya pengokohan akidah Islam di awal-awal Islam. Di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tatkala orang-orang kufar Quraisy menjadikan malaikat sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Dan mereka menjadikan antara Allah dengan para malaikat nasab. Menganggap malaikat adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Allahu 'amma yaquluna 'uluwan kabira. Dan juga orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah anak Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya membantah semua klaim-klaim mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Coba lihat semua diakhiri dengan huruf dal. Dan huruf dal huruf yang syiddah dan jahar. Ini Masya Allah. Jadi kita belajar tajwid, belajar makhraj. Itu bukan hanya untuk belajar tajwid, belajar makhraj. Tapi banyak. Subhanallahil azim. Al-Quran. La yashba' minhul ulama. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sebagian mendhaifkannya, sebagian menghasankannya. Bahwasanya Al-Quran. La yashba' minhul ulama. Tidak ada satu ulama pun yang merasa kenyang dari Al-Quran. Coba lihat. Ini yang tidak merasa kenyang ulama. Lalu bagaimana dengan orang yang dibawa ulama? Sebagian para salaf mengatakan, kami membaca Al-Quran sekali, dua kali, tiga kali. Kali pertama dengan kali yang kedua, berbeda apa yang kami dapat dari Al-Quran. Kali pertama dan kali yang kedua, berbeda apa yang kami dapat dari Al-Quran. Maksudnya, dari sisi faidah dan sisi ilmu yang bertambah dari membaca Al-Quran. Kalau seandainya ulama, mereka tidak akan bisa mengeluarkan semua sir, rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran. Lalu bagaimana? Padahal ulama ini sudah menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ana al-layli wa atrafan nahar. Di siang dan di malam hari. Lalu bagaimana dengan Allahul Musta'an? Kita yang 10 menit, 30 menit seolah-olah sudah merasa berjasa terhadap diri sendiri karena sudah membaca Al-Quran. Sebagian kalau sudah membaca Al-Quran selama 30 menit, sudah cukup. Saya sudah berjasa terhadap diri sendiri sudah membaca Al-Quran. Allahul Musta'an. Adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, muridnya sahabat, kata beliau, atau diriwayatkan dari beliau Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala, beliau selama 40 tahun duduk mengajarkan manusia Al-Quran. Demikian pula diriwayatkan dari Qalun Abu Musa Isa bin Maina, subhanallahil azim. Fa'ala kulli hal, Al-Quran, kita mempelajari tajwid, mempelajari bahasa Arab, bukan karena tajwid dan bahasa Arab itu, tapi dikarenakan kedua ini akan mengantarkan kita kepada pemahaman dan pendalaman tentang Al-Quran. Taib, ini sedikit pengantar tentang surat-surat Makkiyah. Ada hal-hal yang lain, tapi insya Allah apa yang kita sampaikan cukup membantu kita untuk masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selain dari Al-Fatihah dan selain dari An-Naml, tidak ada khilaf bahwasanya dia bukan bagian dari surah. Bukan bagian dari surah, bukan lanjutan dari surah yang sebelumnya dan bukan ayat pertama dari surah yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, di sini bi lil isti'anah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang semua nama-namanya al-asmaul husna kembalinya kepada Allah. Kembalinya kepada Allah. Apakah Allah sifat? Nama sifat juga? Ataukah cuma asmaul husna yang lain yang sifat? Kata Allah, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, diambil dari al-ilah. Al-ilah. Al-ilah artinya ma'bud, yang disembah. Al-ilah artinya yang disembah. Kemudian ada hadzf, salah satu hamzatul wasalnya dihapus menjadi Allah. Menjadi Allah. Atau salah satunya hamzanya dihapus menjadi Allah. Hamzah pada ilah dihapus menjadi Allah. Allah, lafaz Allah artinya ma'bud. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menjadi syubhat atau menjadi dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana. Ada satu ayat Al-Quran yang sangat gamblang secara lafaz. Menurut pemikiran mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Ayat ini berada dalam surah Al-An'am ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم وهو الله في السماوات وفي الأرض. Coba lihat ayat setelahnya, وهو الله في السماوات وفي الأرض. Dan dialah Allah yang berada di langit dan di bumi. Ini menurut mereka terjemahannya demikian. Huwallahu wa huwallahu alladhi fis samawati wa fil ardh. Secara lafaz demikian. Coba lihat subhanallahil azim. Sekarang kita mau bantah seperti apa? Kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan bukan berada di mana-mana. Di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan, "Baik, sekarang yang saya bawakan adalah ayat Al-Qur'an. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun." Allah berada, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Tafsirannya, terjemahannya Allah Subhanahu wa taala di atas langit dan di bumi. Kalau kita memahami dari sisi bahasa Arab kata Allah, maka tidak akan ada syubhat pada ayat ini. Tidak akan ada syubhat pada ayat ini. Semua ambil mushaf ya, cukup insyaallah. dibagikan mushaf. Kita sudah bawakan syubhat, dan syubhat itu tidak boleh disampaikan kalau tidak ada jawabannya. Maka kita harus jawab. Dibagikan. Jazakumullah khairan. Ini kita hidup masya Allah di zaman yang setiap orang buka internet dapat syubhat. Allahul musta'an. Maka kita harus bantah syubhat-syubhat ini. Ayat ketiga dari surat Al-An'am, halaman 128, ayat ketiga dari surat Al-An'am. Ada yang punya terjemahan? Naam. Antum punya terjemahan? Baca terjemahan. Baca semuanya dalam kurungnya. Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Alhamdulillah, kita dapat terjemahan Depak di bawah pengawasan dari Arab Saudi. Walhamdulillah. Di sini diberi terjemahan wa huwa Allahu, dialah Allah Subhanahu wa taala dalam kurung, iya, yang disembah. Sekarang datang orang mengatakan wa huwa Allahu. Sini kita bahas dari sisi bahasa Arab. Iya kan? Dia ingin Al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa Arab, maka kita harus memahaminya dengan bahasa Arab. Tinggalkan terjemahan. Syubhat. Dia mengatakan wa huwa. Wa artinya dan. Harfu 'athfin. Huwa dia. Allahu. Di sini badal Allahu. Fi artinya apa? Di. As-samawat jama' dari as-sama, langit. Wa dan. Fi di al-ardi, bumi. Iya. Secara terjemahan, dan dialah Allah di langit dan di bumi. Syubhat atau bukan syubhat? Syubhat. Ayat Al-Quran dibawakan untuk menunjukkan bahwasanya Allah ada di mana-mana. Tapi kalau kita memahami sebagaimana yang kita jelaskan tadi, dari mana lafadz Allah. Lafaz Allah artinya al-ilah, al-ma'bud, yang disembah. Coba lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah. Dalam surah Al-Jathiyah, dalam surat wa huwa Allahu fis samai wa fil ardi ilahu wa huwal hakim wa tabarak alladhi lahu mulku انه علم الساعه واليه ترجعون ولا يملك الذين نعم سوره الزخرف ayat 84. الزخرف ayat 84. Yang tadi jangan ditutup dulu. Buka surat الزخرف ayat 84, halaman 495. Yang tadi jangan ditutup dulu. Mushafnya diangkat, jangan ditaruh di lantai. Nah, barakallahu fiik. Baik. Lihat di situ wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang di langit ilah, disembah. Wa fil ardi ilah, yang disembah. Coba lihat, ayat ini menafsirkan makna ayat yang tadi. Dan sebenarnya tidak ada permasalahan pada ayat yang di surat Al-An'am tadi. Kalau kita tahu bahwasanya Allah artinya al-ilah al-ma'bud, maka kita baca di sini wa huwa, dan dialah Allah al-ma'bud, yang disembah di langit dan disembah di bumi. Ini subhanallahil azim. Pernah ya Anda dapat orang yang bawakan syubhat seperti ini dari kalangan orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Persis ayat yang dibawakan ini. Ayat yang dibawakan wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Allahul musta'an. Maka alhamdulillah kita dapatkan terjemahan Depak ya. Di sini wa huwallahu dan dialah Allah yang disembah. Jadi lafaz wa huwa kembalinya kepada Allah. Kemudian Allahu ma'bud, al-ma'bud, dan dialah Allah yang disembah. Wadih. Jadi seperti ini membantah syubhatnya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Az-Zukhruf, wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala di langit disembah dan di bumi disembah. Jadi bukan fisama, maksudnya zatnya berada di langit, kemudian fil ard zatnya berada di bumi. Tidak demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala pada tujuh tempat mengatakan bahwasanya Allah berada di atas arsy dan berada di atas langit. Dan tidak mungkin antara ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, kalau seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan banyak sekali pertentangan, kontradiksi antara ayat yang satu dengan yang lain. Tapi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kalamullah, tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau seandainya datang seseorang yang dia berada di atas kesesatan, berada di atas bid'ah wa dhalal, dan dia menjidal, mendebat seorang sunni, seorang ahlu sunnah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka ketahuilah ayat-ayat Al-Qur'an itu akan menjadi bumerang baginya. Tinggal apakah orang yang didebat ini pintar mengolah atau memahami hujjah yang dibawakan oleh debat lawan debatnya ataukah tidak. Tapi secara prinsip, secara umum, semua ayat-ayat Al-Qur'an mendukung atau mengokohkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Setiap orang yang datang kepada seorang sunni, pada seorang muslim yang berada di atas manhaj para sahabat, dia datang untuk membuat ragu, melemparkan syubhat menggunakan ayat Al-Qur'an, maka ketahuilah ayat Al-Qur'an itu akan menjadi bumerang baginya. Ini subhanallahil azim. Baik, ini demikian nama Allah Subhanahu wa taala artinya adalah ma'bud. Ma'bud. Sehingga para ulama ahli tauhid ketika menjelaskan la ilaha, apa kata mereka? La ma'budah. Karena ilah artinya ma'bud. La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahman, bismillahi, kita sudah pahami Allah. Semua nama-nama Asma'ul Husna kembalinya kepada Allah. Dan nama-nama yang lain mensifati asmaul, mensifati Allah, mensifati atau menjadi na'at atau sifat bagi lafzul jalala Allah. Misalnya di akhir-akhir ayat, misalnya minallahi al-aziz, misalnya minallahi al-azizil wahhab. هو الله الواحد القهار أنزل من السماء ماء هو الله العزيز القهار الواحد القهار هو الله الواحد القهار. Dialah Allah al-wahid yang maha esa, al-qahar yang lagi maha kuat kerajaannya. طيب الرحمن tafsirkan Syekh Ibn Utsaimin dan juga As-Sa'di, karena di sini sudah tidak dibahas basmalah. Ar-Rahman artinya dzu rahmatin wasi'ah, memiliki sifat yang luas, memiliki rahmat yang luas, memiliki rahmat yang luas. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim artinya memiliki rahmat yang sampai kepada hamba-hambanya. Ar-Rahman pada zat Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat yang luas. Ar-Rahim atharul rahmah, atharul sifah. Ini mudah-mudahan sebagian sudah belajar bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya fi'il muta'addi, ada namanya fi'il lazim. Enggak usah pusing, kita akan jelaskan apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il muta'addi. Fi'il madhi adalah fi'il yang tidak dianggap sempurna apabila tidak memiliki objek. Dan fi'il itu fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il yang bisa sempurna tanpa objek. Belum paham? Bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh insyaAllah akan lebih jelas. Contohnya, contohnya misalnya hujan turun. Hujan turun. Atau turun hujan. Hujan turun. Subjek, predikat. Hujan, subjek, turun, predikat. Kata kerja, iya kan? Sempurna tidak kalimatnya? Sempurna tidak? Sempurna. Sempurna kalimatnya. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan Zaid memukul, Zaid memukul, Zaid subjek, memukul predikat. Kira-kira orang yang dengar menantikan sesuatu atau tidak? Iya, misalnya Zaid memukul Auza'i. Zaid memukul Auza'i. Sekarang orang paham tidak? Kalimatnya sempurna. Dia butuh objek untuk melengkapi kalimatnya. Dipahami? Demikian pula sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian nama-nama Allah ada yang diambil dari fi'il-fi'il lazim yang bisa sempurna tanpa objek, dan sebagian diambil dari sifat atau fi'il-fi'il muta'addi yang tidak sempurna kecuali dengan objeknya. Seperti apa sifat Allah itu? Bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh akan lebih jelas insyaAllah. Misalnya sifat Allahu Aliyun. Aliyun itu artinya tinggi, bukan Allah Ali seperti kata orang Syiah ya. Ya Ali engkau Allah, Allahu musta'an, a'udzu billah. Bukan. Ali dari kata ala ya'lu 'uluwan, artinya tinggi. Itu makna Aliyun. Adapun diambil jadi nama seorang sahabat, ini ma'ruf dalam bahasa Arab, sifat dijadikan nama. Seperti misalnya Mahmud. Mahmud adalah sifat dari Hamida, Yahmadu, Hamdan, Mahmadan, Mahmudan atau Mahmudun. Ini sifat dijadikan nama. Itu biasa dalam bahasa Arab. Baik, kita kembali. Contohnya misalnya, ini jangan Allahu Aliyun nanti jadi syubhat lagi. Allah Allahul Aziz. Allah Azizun misalnya. Allah Maha Kuat. Sempurna tidak? Allah Maha Kuat. Sempurna. Di sini lafzul jalal Allah sebagai subjek, kemudian kuat sebagai predikat. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Allahu Rahim, Allah Maha merahmati. Allah Maha atau Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Iya, Allah Maha mendengar. Atau Allah, kalau yang tadi Allah, Allahu Azizun. Di sini Allah Maha kuat atau Allah kuat. Azizun zuntiqam. Maha kuat atau maha keras adabnya. Sekarang Allahu Rahimun. Allah Maha merahmati. Maha merahmati. Orang yang mendengar, walaupun dia sudah paham, tapi akan ada azharul rahmah. Allah Maha merahmati. Allah Maha merahmati berarti ada yang dirahmati. Iya kan? Kalau Allah Maha merahmati berarti ada tidak yang dirahmati? Iya, ada yang dirahmati. Maka ini namanya sifat yang diambil dari fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Kita lihat Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallahil Azim. Kalau antum baca buku-buku akidah, tidaklah orang-orang Mu'tazilah, Maturidiyah dan Asy'ariyah tersesat kecuali dari bab ini. Allahul Musta'an. Tidaklah mereka tersesat kecuali dari bab ini. Al-Mu'tazilah mengatakan Allahu Sami'un bila sam', Basirun bila basar. Allah mensifati dirinya Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar apa yang dilakukan hamba-hambanya. Iya kan? Ada azharus sam', ada objek yang didengar. Tapi kata orang Mu'tazilah, Allah Maha mendengar tanpa pendengaran. Allah Maha melihat tanpa penglihatan. Mereka menghilangkan azharu rahma, azharu al-basar, azharu sam'. Yang konsekuensinya mereka menghilangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dengan al-mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini haram. Innal ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna bima kanu ya'malun. Orang-orang yang melakukan ilhad, menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apa itu, apakah kepada tashbih atau kepada ta'til, menyerupakan Allah dengan makhluknya atau dengan menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan, maka ini Allah akan membalas mereka terhadap apa yang mereka lakukan, wal iyadzu billah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tafsirannya dengan cepat insyaallah taala. Amma yatasaalun. Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah taala, ay an ayyi syai'in yatasaalun al-mukadzibun bi ayatillah. Tentang apakah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah bertanya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelahnya, mereka bertanya tentang perkara yang besar, tentang berita yang besar yang mereka berselisih di dalam perkara itu. Padahal berita itu adalah berita yang sangat benar dan jauh dari keraguan dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Namun orang-orang yang mendustakan terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau beriman. Walau ja'atuhum kullu ayah, walaupun semua ayat Allah Subhanahu wa taala mereka Allah berikan kepada mereka. Kurang apa coba orang-orang kufar Quraisy meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membelah bulan. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk membelah bulan dan bulan terbelah. Qatarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Bulan terbelah. Kurang apa coba? Mereka meminta mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan. Tapi apa kata Allah? Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Orang-orang yang telah Allah tetapkan mereka berada di atas kesesatan, tidak akan bermanfaat. Walaupun semua ayat, semua mukjizat datang kepada mereka, sampai mereka merasakan azab yang pedih. Wal'iyadzubillah. Makanya seorang mukmin, apabila datang kepadanya ayat Allah, dia harus bertanya kepada dirinya. Dia termasuk orang-orang yang apabila datang kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka langsung tunduk. Ataukah mereka orang-orang tergolong seperti yang kita sebutkan, walaupun semua ayat datang, mereka tidak peduli. Ketika datang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu perintah ataupun larangan, hendaknya dia bertanya di dalam dirinya, dia termasuk ke dalam golongan yang mana. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, walihada qal, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam firmannya, kalla say'alamun thumma kalla say'alamun. Allah berfirman, sekali-kali tidak mereka akan mengetahuinya, dan sungguh mereka akan mengetahuinya. Di sini taukidnya bukan taukid lafzi, akan tetapi taukid ma'nawi, dikarenakan ada kata thumma. Dikarenakan ada kata thumma, bagi yang belajar bahasa Arab ya. Karena taukid lafzi berulang tanpa ada tambahan, seperti misalnya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Naam. Ini kata faedah dari Syekh Ibn Uzaimin rahimahullahu ta'ala. Ay, mereka akan mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala balas terhadap apa yang mereka dustakan tatkala mereka diseret kepada neraka jahannam wal'iyadu billah. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah api neraka yang kalian dahulu dustakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka melalui rasulnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihada, yakni mumahadan, muhayya, bukankah kami telah jadikan bagi manusia itu bumi sebagai tempat yang layak, yang bisa mereka berjalan di atasnya. Ini subhanallahil azim. Mungkin orang-orang terdahulu hanya berpikir bumi seperti itu. Tapi zaman sekarang dengan adanya ilmu dan teknologi, seharusnya lebih menambah keimanan kita. Ketika kita misalnya melihat kemajuan teknologi dalam dunia antariksa, ternyata selain dari bumi, mereka belum bisa menemukan planet yang bisa dihuni. Semuanya ada yang memiliki gempa terus menerus, ada yang tidak memiliki air, dan seterusnya. Ada yang memiliki air tapi beku, tidak bisa hidup. Beku artinya karena saking jauhnya dari matahari, jadi memiliki derajat yang terlalu di bawah 0 derajat, sampai akhirnya beku dan juga tidak bisa ditempati. Padahal kata Allah di sini, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu untuk layak untuk kalian berjalan di atasnya? Subhanallahil azim. Seharusnya memahami teknologi itu lebih menambah keimanan kita. Wal jibala autada. Dan kami telah menjadikan gunung itu sebagai pasak yang memegang bumi ini sehingga bumi ini tidak terus-menerus bergoncang. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian azwaja. Ini salah satu maknanya sebagaimana firman-Nya, au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Wa khalaqnakum azwaja, maksudnya kami jadikan kalian sebagian laki-laki, sebagian perempuan. Berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan malam kalian sebagai peristirahatan yang memutus kesibukan kalian di siang hari. Allahul musta'an. Sekarang orang siang harinya sibuk, malam harinya bergadang. La ilaha illallah. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian sab'an shidada, tujuh yang kokoh. Apa tujuh yang kokoh? Langit yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ini subhanallahil azim. Ini langit sangat kokoh. Bahkan yang ditemukan oleh falakiyun, para ahli astronomi, mereka sudah temukan bintang yang jauhnya 500 juta tahun dari matahari, padahal itu masih langit yang pertama. Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kami telah hiasi langit ad-dunya, maksudnya langit dunia itu langit yang paling dekat dengan bumi. Kami hiasi dengan masabiha, dengan lampu-lampu, dengan bintang-bintang. Yang mereka temukan 500 juta tahun perjalanan dengan kecepatan cahaya 3×10^8 atau kecepatan suara, ternyata masih langit yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina samai ad-dunya ila samai tsaniyah," atau ila samai yang lebih di atasnya, antara jarak satu langit ke langit yang berikutnya, "masiratu 500 sana," perjalanan 500 atau 700 tahun. Allahul musta'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaannya menahan langit agar tidak jatuh ke bumi. Inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala inzalata in amsakahuma min ahadi min ba'di. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menahan, memegang langit agar tidak jatuh ke bumi. Iya, subhanallah, ada atmosfer sehingga benda-benda yang tidak sembarangan masuk ke bumi. Ini subhanallah takdirul azizil alim. Ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan dan tentukan. Dan sangat indah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mentadaburinya. Waja'alna sirajan wahaja, wahaja. Kemudian kami jadikan sirajan, siraj. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan matahari itu ibarat siraj, lampu pelita yang bisa menerangi bumi ini. Wahaja, apa makna wahaja? Wahaja memiliki hawa yang mengandung panas. Ini Allah sebut sebagai nikmat. Subhanallahil azim. Wa ja'alna sirajan wahaja. Kami jadikan matahari memiliki sinar yang mengandung panas. Ini sebagai nikmat. Dan bagaimana jadinya kalau seandainya matahari ini tidak memiliki panas? Pernah lihat anak bayi yang baru lahir yang tidak diberi panas atau yang sedang mendung? Dia membutuhkan panas matahari. Ini sangat konkret sekali kita lihat. Dan ini harusnya kita menjadikan pelajaran. Jadi mentadaburi ayat Allah itu mencakup dua ayat. Mentadaburi ayat-ayat Allah yang ada dalam mushaf, dalam Al-Quran, dan juga mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, awalam yanzuru ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard. Tidakkah mereka perhatikan apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka? Artinya apa yang ada di sekitar dan di sekeliling mereka berupa langit dan bumi. Kita disuruh untuk melihat dan mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kauniyah. Kemudian, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari mu'sirat. Mu'sirat, satu yang mu'sirat yang di pernah lihat pakaian setelah dimasukkan ke air kemudian diperas, itu namanya mu'sirat. Yu'assar, di apa namanya, diperas sehingga airnya turun. Iya, itu Allah memberikan gambaran tentang awan yang menurunkan air seperti itu. Allahu Akbar. Ma'an thajjaja, air yang sangat banyak. Masya Allah. Linukhrija bihi habban wa nabata. Dan air yang turun dari langit ini di dalam surat Ar-Rum disebut sebagai rahmat. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Setelah Allah sebutkan hujan, kemudian kata Allah, fanzur ila rahmatillah. Lihatlah kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Lihatlah kepada rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yaitu hujan. Dan hujan, subhanallahil azim, itu airnya tawar, bukan asin. Dan ini Allah juga sebut sebagai nikmat. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Tidakkah kalian melihat air yang turun dari langit, yang kami turunkan dari awan? Kalau seandainya kami berkehendak, kami akan jadikan air itu sebagai air yang asin. Allahu Akbar. Pernah berpikir kalau seandainya air sungai itu asin, air danau asin, kita mau minum dari mana? Seberapa kuat teknologi manusia untuk mengganti semua atau membuat semua air yang asin menjadi air yang tawar? Dan ini diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan air itu kami keluarkan habban wa nabatan. Habba wa nabata. Habba untuk pertanian dan nabata untuk perkebunan. Kami keluarkan pertanian, maksudnya tumbuhan-tumbuhan yang dari biji, dan juga dari tumbuhan-tumbuhan yang untuk perkebunan. Wa jannatin alfafa. Dan kami keluarkan dengan itu kebun-kebun yang rindang. Kebun-kebun yang rindang. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah sebutkan semua nikmat-nikmat ini, apakah masih pantas kalian mengingkari tentang Allah subhanahu wa ta'ala? Kalian mengingkari hari yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuk membalas hamba-hambanya? Siapa yang melakukan atau memberikan semua nikmat ini? Apakah dengan nikmat ini kalian akan menjadikan wasilah untuk bermaksiat kepada Allah? Ini syahid min muqtadal ayat dalalatul iktidha. Artinya setelah Allah sebutkan nikmatnya, lalu bagaimana mungkin yang memberi nikmat kalian kemudian kalian mengingkari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan bahwasanya Allah akan mengumpulkan kalian pada hari yang besar. Baik. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ibu, udah ada Ustaz Imran? Iya, udah ada belum? Nah, sambil menunggu Ustaz Imran ya, beliau datang, kita selesai insyaAllah. Baik. Inna yawmal fasli kana miqatan. Sesungguhnya yawmal fasl, fasl sesuatu yang dirinci. Karena memang di hari kiamat nanti amalan seorang hamba akan diperlihatkan satu persatu. Akan diperlihatkan satu persatu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Dia akan melihat. Tapi apakah Allah akan membalas dengan semua apa yang dia lihat? Dia akan melihat semua amalannya. Tapi pertanyaannya, apakah Allah akan membalas dia dengan semua amalan yang apa yang dia lakukan, yang dia lihat? Disinilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang hamba diperlihatkan kepada dosa-dosanya di hari kiamat kelak, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya hadis Bitaqah, hadis yang lain juga, ada seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan dosa-dosanya, kemudian Allah bertanya kepadanya, ata'tarif, apakah engkau mengakui hal-hal yang engkau lakukan ini? Dia mengatakan, iya ya Rabb. Apa kata Allah? Inni qad satartuhu laka fid dunya wa ghafartuhu laka al-yawm. Sesungguhnya dosa yang kau lakukan, saya telah menutupinya untukmu di dunia sehingga tidak diketahui manusia. Dan hari ini saya telah ampuni. Allahu Akbar. Dan ini salah satu tafsiran yang disebutkan Ibnu Abbas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Tidakkah kalian perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan apa yang di langit dan di bumi untuk kalian? Wa asbagha alaikum ni'amah. Dan Allah Subhanahu wa taala asbagh mencurahkan nikmatnya kepada kalian. Zahiratan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, zahiratan ayil Islam. Nikmat yang zahir yaitu nikmat Islam. Wa batina satrud dzunub. Dan nikmat yang batin yang tidak nampak adalah ditutupnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku dosa-dosa yang mereka lakukan akan diampuni kecuali orang-orang yang mujahirin, menampakkan maksiatnya. Para sahabat bertanya, seperti apa dia mujahir? Seperti apa dia menampakkan dosa-dosanya? Nabi SAW menjelaskan, dia melakukannya di malam hari ketika tidur Allah sudah menutupinya dari manusia. Namun ketika di pagi hari, besoknya datang, dia bangun kemudian menceritakan dosa-dosanya kepada orang lain. Padahal Allah sudah menutupi dosanya ketika dia tidur. Maka orang yang seperti ini telah melampaui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawmal fasl, dirinci semua amalan manusia. Tapi apakah semua akan dibalas? Semua akan diperlihatkan. Kemudian dalam hadis Ummu Salamah atau hadis Maimunah dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab 'udzib." Barang siapa yang dirinci satu-satu hisabnya, artinya dihitung sesuai dengan amalan yang dia lakukan, maka pasti dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun seorang yang diberikan kitab catatan amalannya dari tangan kanannya, maka dia akan diberikan hisab yang ringan. Menukishal hisab udzib. Barang siapa yang kalau seandainya dihitung semua amalannya, pasti dia akan diazab. Karena amalan yang dilakukan seorang muslim, seorang mukmin, tidak seimbang dengan dosa-dosa yang dia lakukan, sangat banyak. Bahkan waktu lalainya lebih banyak daripada waktu yang dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu penyesalan penghuni surga, ini yang menyesal penghuni surga. Kalau orang kafir di neraka, penyesalannya tidak berarti. Orang penghuni surga, di antara penyesalan mereka adalah pernah berlalu di dunia waktu di mana mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dapatkan setiap zikir yang mereka baca naik derajatnya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan dalam sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Atau yuqalu li sahibil Qur'an, "Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna mansilataka fi akhir ayatin taqra'uha." Baca dan naiklah derajatmu. Baca dan terus naik. Ini dikatakan kepada siapa? Sahibul Quran. Orang yang dahulu di dunia membaca, mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Dikatakan kepadanya di hari kiamat nanti, baca dan terus naiklah derajatmu. Karena sesungguhnya derajat atau tingkatan terakhir yang engkau tempati nantinya adalah di akhir ayat yang engkau baca. Maka seorang di surga nanti, ja'alanallahu wa iyyakum min ahliha, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari penghuni surga, mereka akan menyesal dikarenakan suatu waktu yang terlewat dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari al-fasl, rincian amalan, hari kebangkitan, hari pembalasan, miqata, telah ditetapkan waktunya. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Kapan itu waktunya? Di hari yunfakhu fis-sur. Ditiupkan sangkakala. Fata'tuna afwaja. Maka kalian datang afwaja, jamaat-jamaat. Berbondong-bondong berjamaah-jamaah. Di antara penafsirannya adalah setiap nabi akan dibangkitkan dengan umatnya. Setiap nabi akan dibangkitkan dengan umatnya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faraitu an-nabi wa ma'ahu ar-rahat wan-nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan-nabi wa laysa ma'ahu ahad." Ada nabi yang dibangkitkan dengan beberapa orang. Ada yang dibangkitkan dengan satu dua orang pengikutnya. Ada nabi yang dibangkitkan tidak ada pengikutnya. Idrufi alayya sawadun azim fadhanantu annahum ummati faqila li hada Musa wa qaumuh. Kemudian saya melihat ada sawadun azim, dari jauh seperti semut hitam yang berkumpulan. Saya menyangka itu adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan kaumnya. Walakin unzur ilal ufuq, akan tetapi lihatlah kepada ufuk. Fanadhartu faidha sawadun azim, maka saya melihat ke ufuk, ternyata jumlah yang banyak, sawadun azim, seperti semut hitam yang berkumpulan. Faqila hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala 'adzab, di antara mereka ada yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum. Kemudian fata'tuna afwaja, tatkala sudah ditiupkan sangkakala kalian datang berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, ketika itu langit dibukakan memiliki pintu-pintu. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung bertebaran. Fakanat saraba, apa itu saraba? Sini tidak dijelaskan. Saraba, orang berjalan di padang pasir, atau mungkin kita bisa berjalan di padang pasir, kemudian dia melihat seolah-olah ada danau, padahal tidak ada. Fata Morgana. Saking dahsyatnya, seolah-olah itu hanya Fata Morgana, padahal dia hak. Ketika hari kiamat, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, pada hari itu gunung-gunung bertebaran, seolah-olah dia saraban, seperti apa namanya, Fata Morgana. Baik, kemudian inna jahannama kanat mirsada, ketika hari itu, atau sesungguhnya jahannam kanat mirsada, jahannam disediakan bagi orang-orang yang taghin, yang melampaui batas, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Labithina fiha ahqaba, mereka akan menempati neraka itu, wal iyadu billah, ahqaba, di waktu yang ahqaba jama dari al-haqab atau huq, artinya zaman. Mereka menempati neraka jahannam di waktu ada yang kekal, Dan adapun usatul muslimin, pelaku maksiat, pelaku dosa besar, ataupun dosa-dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pelakunya berhak untuk mendapatkan neraka, sebagian dari mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka dikarenakan tauhid yang ada di dalam hati mereka. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Di dalam neraka itu mereka tidak akan merasakan kesejukan dan tidak akan mendapatkan minuman. Illa hamiman wa ghassaqa. Allahul musta'an. Kecuali hamiman wa ghassaqa. Nanah. Kemudian dalam riwayat yang lain, usarat ahli nar, apa namanya, isi-isi perut penghuni neraka. Wal'iyadu billah. Innahum kanu la yarjuna hisaban. Selesai sudah. Innahum kanu la yarjuna hisaban. Hal ini dikarenakan mereka dahulu ketika di dunia tidak pernah merasa mereka akan dihisab. Mereka tidak pernah merasa akan dihisab. Maka berhati-hati seorang muslim apabila dia melakukan suatu amalan, hendaknya dia melakukan apabila itu perintah, ihtisaban, berharap pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila larangan, maka dia meninggalkannya ihtisaban, dikarenakan khawatir siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di ayat ini kan, alhamdulillah, tafsiran untuk 2 pekan sebenarnya, kita selesaikan dalam 1 pekan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita berinteraksi dengan Al-Quran dari sisi membaca, memahami, mengamalkan, kalau bisa dihafalkan, masya Allah. Dan program ini kita ulangi, bukan tujuannya hanya untuk menghafal saja. Tujuannya adalah untuk menghafal, membenarkan bacaan, dan memahami tafsirannya. Dan orang yang mempelajari tafsir dalam keadaan dia telah menghafal ayat-ayatnya, ini tentunya jauh pemahamannya dibanding orang yang belum mempelajari atau belum menghafalkannya. Wadih, apalagi ketika dia telah membaguskan bacaannya. Jadi di antara yang membuat orang malas membaca Al-Quran adalah karena bacaannya tidak enak dia rasa. Kalau misalnya orang ada merasa mulutnya berat, coba ke dokter gigi, mungkin ada karang gigi, dibuang, insya Allah mulutnya jadi ringan. Cari sebab-sebab yang membantu kita untuk bisa membaca Al-Quran, menjadikan membaca Al-Quran bagian dari hidup kita. Kalau ada wasilah, jadikan wasilah itu sebagai penolong kita. Apabila seorang bacaannya berat, hendaknya dia belajar agar Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya semangat dan istiqamah dalam membaca Al-Quran. Allahu alam, ja'alana Allahu wa iyyakum min ahli Al-Quran alladhina hum ahli Allahi wa khasatu wa nastaghfirullaha ala ma sabaqa من الزلل والخطأ والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.